وسيئات أعمالنا. من يهديه إلا له شريك أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، حمدا كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، di hari yang besar ini, hari yang begitu mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada segenap kaum mukminin untuk merayakannya sebagai hari besar mereka, Idul Adha, hari yang di sisi Allah begitu mulia, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musnad Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Qurt, Rasulullah bersabda, a'zamul ayyam yaumun nahr thumma yaumun nafr. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari ini, hari penyembelihan, hari tanggal 10 Zulhijjah, kemudian hari yang berikutnya. Demikian pula kemarin, hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, hari yang sangat mulia. Di Ibnu Hibban dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, afdhalul ayyam yaumu Arafah. Hari yang paling afdal di sisi Allah adalah hari Arafah. Hari-hari yang begitu mulia hingga Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Quranul Karim dengan hari-hari ini. Di dalam Quran Allah bersumpah, wasyafi wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Para mufassirin sebutkan, yang genap adalah hari Arafah dan al-watr adalah hari Nahr tanggal 10 Zulhijjah. Demikian pula Allah bersumpah di dalam ayat yang lain, wasyahidin wa masyhud. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, syahid, demi yang bersaksi dan demi yang dipersaksikan. Yang bersaksi adalah hari Arafah. Allahu Akbar. Allah tidak akan bersumpah dengan sesuatu kecuali tentunya tentang keagungannya karena kebesaran dan keistimewaannya. Dan Rabbuna bersumpah dengan segala yang ia kehendaki, sementara hambanya diharamkan bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hari Arafah, hari Idul Adha, merupakan hari besar bagi kaum muslimin. Di musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumul fitr wa yaumun nahr wa ayyamut tashrik iduna ahlal islam. Hari fitri satu Syawal, hari nahr 10 Zulhijjah, dan hari-hari tashrik 11 hingga 13 Zulhijjah adalah lebaran kita, hari besar kita umat Islam. Di dalam sunnah pula Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan Arafah. Kemarin 9 Dzulhijjah, Rasulullah sebutkan Al-Hajju Arafah wa yaumu Arafah huwa yaumul itti minan nar. Haji adalah Arafah, wukuf di padang Arafah merupakan rukun terpenting, intisari daripada ibadah haji, rukun bagi kaum muslimin dalam agamanya. Dan hari Arafah itu pula hari di mana Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Di dalam hadis Aisyah di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Ma min yaumin aksara an yu'tiqallahu fihi abidan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika." Tiada hari yang Allah sangat banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka yang lebih banyak dari hari Arafah. Artinya di hari Arafah itulah tanggal 9 Dzulhijjah paling banyaknya Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Allah mendekat dan Allah banggakan di hadapan para malaikatnya hamba-hambanya yang wukuf dan berdoa memohon kepada Allah di Arafah sana. Di hari Arafah pula Allah turunkan ayat sebagai kebanggaan dan kesempurnaan agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Di hari ini aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Turun ayat ini kata Umar Ibnul Khattab di siang hari Arafah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di sana. Allahu Akbar, begitu besar keutamaan Allah, begitu agungnya kenikmatan dan rahmatnya, hingga mukminin Allah perintahkan untuk bangga dan senang karenanya. Karena lebaran dan hari besar di dalam Islam erat dengan pelaksanaan ibadah-ibadah agung. Idul Fitri terkait siam Ramadan yang merupakan rukun di dalam Islam. Idul Adha merupakan puncak pelaksanaan ibadatul hajj setelah para jamaah haji menjalankan rukun-rukun terpenting dalam ibadah hajinya. Maka Allah sebutkan, "Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan kepada mereka, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, hendaknya dengan semua itu mereka bangga dan senang. Itu semua lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan dari dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Begitu besar Allah menurunkan rahmatnya. Allah ampuni, Allah gandakan pahala kaum mukminin yang taat dan beribadah kepadanya di hari-hari yang agung dan mulia ini. Hingga syaitan, la'anahullah, sangat jengkel, sangat mengecil, sangat hina dina ketika mengetahui semua itu. Oleh sebab itu di Muwatta Imam Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ma ru'iya syaitan yauman huwa fihi asghar wala adhar wala ahqar wala aghyab fihi yaumin yaumi arafah lima yara min tanazzulir rahmah wa tajawuzillah anid dunubil izam illa ma ru'iya yaumu badr. Tidak pernah syaitan dilihat lebih kecil, lebih hina, lebih terhina, lebih jengkel dirinya seperti hari Arafah. Di hari Arafah itulah syaitan sangat kecil. Di hari Arafah itulah syaitan sangat jengkel sekali. Di hari Arafah itulah syaitan sangat hina ketika dia melihat begitu besarnya rahmat Allah yang ia turunkan. Begitu besar ampunan Allah terhadap dosa-dosa yang begitu besar dari hambanya. Allah hapus dan Allah ampuni. Kecuali di hari Badar. Karena di peperangan Badar itu pula runtuh syiar-syiar kekufuran. Hancur lebur syiar-syiar kemusyrikan. Sehingga di hari Badar itu pula syaitan hina, jengkel dan sangat kecil. Allahu Akbar. Di musnad Imam Ahmad pula dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, kemudian beliau katakan, inna iblis hina alima annallaha qad ghafara li ummati wastajaba du'ai ahwa yahsid turab ala ra'si yad'u ala nafsihi bil waili wassubur fadhahiktu minal khabith min jaza'i. Syaitan dan iblis ketika mengetahui Allah mengampuni dosa-dosa hambaku, ketika ia mengetahui Allah kabulkan doaku untuk umatku, ia pun mengambil tanah, meletakkan kepalanya di tanah, kemudian ia sirami kepalanya dengan tanah sambil dia mencela dirinya, mendoakan dirinya dengan laknat dan kehancuran karena dia kecewa dan jengkel. Bagaimana ia menyesatkan, bagaimana dia menggoda, tetapi Allah mengampuni dan menurunkan rahmatnya kepada mukminin. Rasulullah sebutkan, maka aku tertawa melihat dari sang khabith yang jahat dan yang kotor ini, iblis. Bagaimana dia putus asa, bagaimana dia sangat jengkel di hari yang besar ini, di hari yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berkumpulnya jamaah haji di Arafah, berkumpulnya mereka di tanggal 10 ini untuk melaksanakan tawaf ifadah di Baitullahil Haram dengan pakaian yang serba putih, sama antara yang putih maupun yang hitam, orang yang gemuk maupun yang kurus, yang kaya maupun yang miskin, yang pemimpin maupun yang dipimpin. Semua itu mengingatkan kita tentang hari di padang mahsyar ketika kita semua dan umat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada beda antara satu dengan yang lain, laki maupun wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhma. Manusia dikumpulkan di mahsyar di yaumul qiyamah dalam keadaan mereka telanjang alas kaki, tidak bersandal sama sekali, dalam keadaan mereka telanjang bulat tanpa sehelai benang pun dalam jasadnya, dalam keadaan mereka belum dikhitan, dalam keadaan mereka tidak membawa apapun juga dari dunianya. Kama badana awwala khalqin nu'idu, sebagaimana pertama kami ciptakan mereka, Seperti itu pula kami akan kembalikan mereka di yaumul qiyamah. Manusia, awal penciptaannya lahir tidak di khitan, lahir telanjang bulat, lahir tanpa alas kaki, lahir tanpa punya apapun dari dunia ini. Seperti itu pula mereka akan dikumpulkan di mahsyar, di yaumul qiyamah, di hadapan Rabbnya masing-masing, untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama dia hidup di dunia. Ingatlah wahai Bani Adam, ingatlah wahai mukminat, kamu telanjang bulat, kamu telanjang alas kaki, kamu tidak memiliki apapun juga, dan kamu hanya membawa amal perbuatanmu. Yang baik akan mendapat kebaikan yang lebih mulia di sisi Allah, yang jelek perbuatannya, minim kebaikan dan amal solehnya, jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Rasulullah SAW mengingatkan Quraisy di riwayat Tirmidzi, ya ma'syara Quraisy, la taji'u bid dunya tahmilunaha ala riqabikum wa taji'u an-nas bil akhirah fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai Quraisy, bangsa yang paling tinggi, wahai Quraisy, suku yang paling mulia, jangan sampai kalian datang di yaumul qiyamah memikul dunia dan kekayaan kalian, itu yang kalian banggakan, sementara manusia datang dengan akhiratnya, dengan amal solehnya, dengan ketaatannya kepada Allah. Sungguh, aku tidak akan bisa membantu kalian sama sekali. Aku tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari murka dan azab Allah di hari itu. Hanya amalan kalian yang akan menyelamatkan kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan Idul Adha ini, tingkatkanlah ketaatan kita kepada Allah. Semakin dekatlah kita kepada Rabbuna dengan terus mendalami ilmu syariat, belajar agama, dan beramal saleh untuk bekal di akhirat kelak. Karena hanya itu bekal kita di barzakh, di kubur kita. Hanya itu bekal kita di akhirat kelak. Rasulullah ingatkan di Musnad Imam Ahmad dari hadis Abu Umamah, sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dza amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Jaga salat lima waktu kalian, puasalah bulan Ramadan kalian, tunaikan zakat kalian, harta benda kalian, dan taati pemerintah kalian. Dengan itu kalian akan masuk surga Allah, Rabb kalian. Ketaatan muslimin, ketaatan mukminin kepada Allah, itu yang membuat syaitan jengkel dan murka kepada mereka. Dan kita berperang dengannya selalu, bermusuhan selamanya dengannya. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia selalu sebagai musuh kalian. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di Bukhari, iyyakum wadhdhan, jauhi oleh kalian banyak berprasangka, fa inna dhanna akdzabul hadis, karena prasangka adalah sedusta-dustanya perkataan. Wala tanajashu, jangan kalian menambah harga padahal tidak niat untuk membeli, hanya untuk merugikan pembeli sesungguhnya. Wala tahasadu, jangan pula kalian saling hasad. Wala tabaghadu, jangan kalian saling bermusuhan, saling benci. Wala tanafasu, Jangan kalian saling berlomba dalam dunia kalian. Jangan saling berambisi. Wala tadabaru. Jangan kalian saling menusuk dari belakang. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara satu dengan yang lain. Kama amarakumullah. Seperti itu Allah perintah kalian. Al-Muslim, akhul Muslim. Maka Muslim yang satu, saudara bagi Muslim yang lain. Muslimah yang satu, saudara bagi Muslimah yang lain. La yadlimu. Tidak boleh dia menzaliminya. Wa la yakhzilu. Tidak boleh dia meninggalkan bantuan dan pertolongan saat itu dibutuhkan darinya. Wa la yahqiru. Tidak boleh dia menghinakannya. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Rasulullah sebutkan takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Bihasbim ri'im minasyar an yahqira akhahul muslim. Cukuplah kejelekan dari seorang muslim ketika dia menghinakan dan merendahkan muslim yang lain. Begitu pula muslimah. Kullu muslim alal muslim haramun damu wa irduh wa malu. Setiap muslim bagi muslim yang lain haram darahnya, kehormatannya, dan harta bendanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Idul Adha, tentunya kita selalu ingat kepada sosok Nabi kita Ibrahim dan Ismail alaihimussalam. Bagaimana mereka taat kepada Allah, menjalankan segala perintah yang ditujukan kepadanya dengan penuh tawadhu', dengan penuh rendah hati, mengecilkan diri dan menghambakan diri di hadapan Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail menata batu, membangun Ka'bah, bangunan termulia sebagai kiblat bagi kaum mukminin. Itu pun mereka merendah tawadhu, sehingga mereka ucapkan, wahai Rob kami, terimalah amalan kami ini, karena engkau maha mendengar dan maha melihat segala sesuatu. Amalan besar mereka perbuat, tetapi mereka tawadhu dan menghambakan diri di hadapan Allah. Tidak merasa berjasa, tidak merasa telah melakukan suatu kebesaran dan amalan agung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian seharusnya setiap muslim dan muslimah ketika melakukan setiap amalan saleh, ingatlah itu hanya karena taufik dari Allah. Kalau bukan taufiknya, tidak ada artinya kita semua. Tidak akan bisa kita mengamalkan segala amalan saleh. Kisah Ibrahim pula mengingatkan kita terkait istrinya, seorang wanita yang salehah, yang taat dan bertawakal hanya kepada Allah. Ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan hamil tua, di gurun pasir yang panas, di gurun pasir yang tidak ada tumbuhan satupun, panas terik matahari begitu menyengat, tidak ada setetes air pun, bahkan tidak ada satu manusia pun di situ dalam keadaan hamil. Tetapi itu perintah Allah, maka ditaati oleh Ibrahim alaihissalam dan ditaati pula oleh sang istri yang salihah. Ketika Ibrahim berpaling meninggalkannya, dipanggil oleh sang istri, Ibrahim, engkau tinggalkan aku di tempat ini. Gurun pasir, lautan pasir, yang Allah sebutkan biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Bayangkan seorang wanita, seorang diri di lautan pasir, tidak ada satu manusia pun, tidak ada setetes air pun, tidak ada satu pohon pun, ditinggalkan dalam keadaan hamil. Allahu Akbar. Ibrahim berpaling dan terus berjalan. Kembali dikejar oleh sang istri. Ditanya, Ibrahim, engkau tinggalkan aku di tempat ini. Terakhir, sang istri berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, Allahkah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan aku bersama bayi ini di tempat ini? Kata Ibrahim, na'am, iya, ini perintah Allah. Kata istrinya, lanjutkan perjalananmu. Lan yudayyi'ana Allah. Tidak akan Allah menyia-nyiakan kita. Tidak akan Allah membiarkan kita. Dan benar, kita tahu apa yang terjadi setelah itu hingga keluarnya Zam-Zam. Allahu Akbar. Ketaatan, keyakinan, dan ketawakalan yang penuh kepada Allah, perintah Allah, dan perintah ajaran Rasul segala-galanya bagi seorang wanita muslimah, contoh dan toladan bagi mereka semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini kita menyembelih kurban amalan yang Rasulullah sebutkan dalam Tirmidzi dan Imam Baghawi, ma'amila ibnu Adam amalan yauman nahar afdalu min hiraqatid dam wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ashariha wa adlafiha wa innad dam yaqa min Allah bima kan qabla an yaqa bil ard fatibu biha anfusa. Di hari ini, hari yang paling mulia di sisi Allah, Bani Adam, Rasul sebutkan, tidak pernah mengamalkan amalan yang lebih afdol dari menumpahkan darah, menyembelih binatang kurbannya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, ini menunjukkan bahwa penyembelihan kurban merupakan amalan yang paling afdol di sisi Allah. Karena amalannya amalan paling afdol dan diamalkan pula di hari yang paling afdol di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di hari kiamat, kurbanmu akan datang dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kakinya. Sebagai saksi di hadapan Allah, ini engkau sembelih, engkau kurbankan untuk Allah semata. Dan darah yang engkau sembelih telah sampai kepada Allah sebelum darah itu menetes ke tanah, telah Allah terima jika engkau ikhlas dan bertakarrub hanya kepada Allah. Rasul sebutkan, maka senanglah engkau dalam berkurban. Dengan penuh keikhlasan dan senang hati, engkau kurbankan binatang yang engkau beli dengan harta bendamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di musnad Imam Ahmad dan Ibnu Majah, sunnah mahjurah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiyyu la yusalli qabla al-Id syai'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat sunnah apapun sebelum pelaksanaan salat Id. Fa idza raja'a ila manzilihi shalla raka'atain. Tetapi ketika beliau pulang ke rumahnya, beliau sholat 2 rakaat. Maka sunnah setiap kali seusai sholat Id untuk seorang muslim pulang ke rumahnya dan sholat sunnah 2 rakaat. Ta'asiyan, bertoladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhuhu dhahayakum taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.